Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah ya. Yang di video ini saya menggunakan konsep yang sama seperti terjemah kitab Safinatun Najiyah, yaitu dengan menulis penjelasan yang ada di kitabnya. Yang di video ini kita sudah sampai di pembahasan tentang tanda i'rab jazm ya. Jadi langsung saja saya tulis. Ini yang pertama adalah terjemah dari Jurumiyah ya. Nanti setelah selesai nanti dilanjutkan di asmawinya. Di dalam Jurumiyah dituliskan bahwa lil jazmi alamatani, i'rab jazm itu memiliki dua tanda. Dua tanda itu adalah as-sukun wal hadfu, sukun dan membuang. Ini nanti dijelaskan di dalam sarahnya ya. Fa masukun fa yakun alamatal jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhir. Sukun menjadi tanda i'rab jazm berada di satu tempat, berada di satu tempat. Satu tempat itu ialah fi'il mudhari sahih akhir. Nanti dijelaskan ya, pengertiannya apa. Kemudian wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi maudhi'aini. Lalu membuang menjadi tanda i'rab jazm berada, ini berada ya, bukan beradi, berada berada di dua tempat. Dua tempat itu adalah yang pertama fi'il mudhari' mu'talil akhiri, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Yang kedua af'alil lati yarafu'uha bisabatin nun, fi'il yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Ini adalah istilah panjang dari af'al khamsah. Af'al khamsah itu maksudnya ya ini. Ya, ini di kitab Jurumiyah. Kemudian di kitab Al-Asmawi di kitab Asmawi penjelasannya sebagai berikut, yaitu ini ya, walam matakallamai walam matakallam al-musannifu al-khawdi syaruhanya takallamu al-jazmi wa maknahu lubatan al-qatu. Nah, ini yang perlu saya tulis. Makna jazm, makna jazm, makna ini kan tinjauannya dua ya, bisa makna bahasa, bisa makna istilah, terminologi dan etimologi. Makna bahasa jazm, bahasa jazm adalah, jazm adalah memotong, memotong. Contoh di sini dicontohkan jazama jazama fulanun al-habl, al-habl. Kalimat ini artinya adalah Zaid memotong tali. Jadi ini ada kata jazama ya. Di sini ada kata di sini ada kata jazama. Jazama ini artinya adalah memotong. Jadi kalimat ini bermakna memotong. Ini menunjukkan bahwa jazam itu makna bahasanya adalah memotong. Kemudian makna istilah jazm. Di sini dijelaskan ada dua ya di kitab Asmawi. bahwa bi anal i'rab lafdi ya, alal qauli bi anal i'rab lafdi, kemudian alal qauli bi anal bi annahu ma'nawi. Jadi pengertian jazm ini bisa dua, tergantung kita mengikuti pendapat yang mana. Jadi makna jazm bila mengikuti pendapat bahwa i'rab adalah lafdi, maknanya adalah, makna jazm adalah mana tadi, sukun atau penggantinya. Sukun atau penggantinya, kalau mengikuti pendapat bahwa bahwa i'rab adalah maknawi, maka makna jazm adalah perubahan, perubahan khusus yang ditandai dengan sukun atau penggantinya. Nah, perbedaannya di sini antara i'rab lafdi dan maknawi itu, perbedaannya adalah sukun dan penggantinya ini. Sukun dan penggantinya ini, kalau menurut pendapat i'rab lafdi, ini adalah i'rab ya. Ini adalah i'rab. Ini adalah i'rab. Kalau menurut pendapat yang mengatakan bahwa i'rab adalah maknawi, maka sukun dan penggantinya ini bukan i'rab. Ini bukan i'rab. Ini adalah tanda i'rab. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Ini adalah tanda i'rab. Jadi karena pengertian i'rab sendiri itu ulama berbeda pendapat, maka pengertian macam-macamnya juga berbeda pendapat ya. Kemudian as-sukunu wal hatfu, ini dikata as-sukunu wal hatfu ya. Dikata as-sukunu wal hatfu. Tadi kan kalimatnya walil jazmi ya. Walil jazmi alamatani as-sukunu, as-su mana kafnya itu, as-sukunu wal hatfu. Di kata ini, kata as-sukun wal hadf ini nah, saya copy saja ya. As-sukun wal hadfu, di kata as-sukun wal hadfu itu kedudukannya bisa dua. Sebentar dikata as-sukun wal hadfu ini kedudukannya bisa dua, bisa menjadi badal, bisa tiga ya, bisa menjadi khobar, bisa menjadi maf'ul, maf'ul bih, maf'ul bih. Maf'ul itu kalau tanpa tambahan fi atau li ajli atau apa, itu yang dimaksud maf'ul bi. Di sini kan tidak ada tambahan ya. Di kata apa itu? Di sini kan tidak ada tambahan, hanya maf'ul gitu. Tidak ada tambahan bi atau fihi atau li ajlihi atau ma'ahu. Ini yang dimaksud pasti maf'ul bi. Jadi badal ini, kalau badal berarti mubdal minhunya adalah alamatani ya. Badal dari kata alamatani. Alamatani, kalau khobar, khobar ini dari mub, tanda yang dibuang. Dibuang itu ya bisa huma ya. Misal kata huma. Jadi ini terserah, pembuangan tanda itu terserah, tidak ada kaidah paten. Jadi walil jazmi alamatani wa huma atau huma asukun wal hatfu. Jadi huma ini mubtada, huma ini mubtadanya ya. Huma ini mubtada, kemudian ini mubtada. Mubtada itu kan biasanya mim ya. Ya. Kemudian asukun ini khobarnya. Tapi khobar itu kho ya. Tapi ini dibuang, humanya dibuang sehingga hanya menyisakan khobar tanpa mubtada ya. Tentang pembuangan sendiri ya itu ada pembahasannya lagi itu. Kemudian maf'ul bi ini dari dari fi'il yang dibuang. Ini misal fi'il itu yang mudah sekali ya. Misal kata a'ni atau yang lain. Kata a'ni ya. Misalkan a'ni bihima. Ini fi'il. Ini fi'il. Maf'ulnya mutakalim ya. Maf'ulnya hamzah ini mutakalim. Kemudian ini maf'ul. Jadi kitab Zulmiyah itu kan sebenarnya tidak ada harokatnya ya. Kalau tidak ada harokatnya kan berarti sebenarnya kata asukun wal hatfu ini boleh dibaca fathah. Wal jazmi alamatani asukuna wal hatfah misalkan. Itu kan tidak ada harokatnya. Jadi tergantung kita menjadikan apa. Kalau kita menjadikan maf'ul ya bacanya nasab. Kemudian penjelasan selanjutnya fi'il mudhari' sahih akhir. Ini dijelaskan ya pengertiannya. Pengertian fi'il mudhari' fi'il mudhari' sahih akhir. Pengertiannya adalah fi'il yang huruf akhirnya tidak berupa apa itu namanya wawu, alif atau ya atau ya. Kemudian contoh dari sahih akhir ya. Contohnya yadribu, contohnya ya, contoh di sini dicontohkan tiga ya. Satu yadribu, mana tadi yadribu, dua yakulu, tiga yashrabu. Ini contoh nahwu itu kadang ya lucu. Memukul, makan, minum. Yadribu ini yadribu ini kan harokatnya dhamma ya. Yadribu ini harokatnya dhamma. Sebentar. Yadribu ini kan yakulu. Harokatnya ini yakulu. Ini mana gimana ini yakulu, kemudian yashrabu. Ini kan harokatnya dhamma semua ya. Jadi dhamma itu dhamma itu yadribu, kemudian yakulu, kemudian yashrabu. Ini kalau nulis Indonesia campur Arab ya begini. Kalau Indonesia kan dari kanan ke timur, dari kanan ke kiri. Kalau yang Surabaya, kalau itu sebentar ya, mohon maaf. Ini nanti menjadi lam, yang ribu ini menjadi mana ini? Ini nanti menjadi lam, lam, ya dari lam ya drip, yang drip ini sukun ya, artinya sukun. Kalau ya kulo ini nanti jadi lam, ya kul. Kemudian ya serobu ini jadinya nanti mohon maaf ya kalau mengganggu. Ya serobu ini nanti jadinya lam, ya lam ya serob. Ini malah apa ini? Aduh, lam ya trip. Mohon maaf ya. Pokoknya kalau nulis ya ini kan asalnya fi'il mudhara itu harokatnya dhommah ya, rofa. Jadi fi'il mudhara itu selama tidak ada amil apapun, selama sebelumnya tidak ada kata apapun, itu harokat terakhirnya dhommah, itu rofa ya. Tapi setelah bersama dengan lam, ini ada lam ini, setelah bersama dengan lam, lam ini merubahnya menjadi sukun. Jadi asalnya dhommah, kemasukan lam menjadi sukun. Nah, sukun ini namanya tanda i'rab jazm ya. Jadi lam ini adalah amil jazm. Kalau amil jazm berarti ya setelahnya harus jazm. Di asalnya dhommah berubah menjadi sukun, itu namanya i'rab jazm yang menggunakan sukun. Sudah ya. Kemudian wa amal hatfu, sekarang wa amal hatfu mana tadi, mana hilang ini. Wa amal hatfu, hadf itu ada dua ya, tadi dijelaskan hadf itu ada dua. Kemudian penjelasan di kitab Asmawinya, waduh banyak ini ternyata. Alati rafuha bisabatin nun fil fi'li al mudhari al mu'taril akhir. Nah, sekarang pengertian fi'il mudhari, mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya berupa apa tadi wawu kemudian alif atau ya. Contoh ini, kalau contoh ini ribet lagi nanti. Contoh yang berupa apa itu, yang berupa wawu, contoh wawu adalah kata apa tadi, yad'u. Ini nanti kalau kemasukan lam, sebentar nanti yad'u sukun ya tidak usah diberharokan malah. Yad'u kalau mau kemasukan lam menjadi lam yad'u. Kemudian contoh kedua alif. Alif contohnya adalah yahsya ya. Yahsya. Kalau kemasukan lam menjadi lam yahsya. Yang terakhir apa itu wawu ya, wawu, wawu, son, eh bukan wawu, ya ya, ya. Contohnya yarmi, yarmi ini kalau dijazmkan menjadi lam yarmi ya. Di dalam tiga contoh ini di dalam tiga contoh ini ada pembuangan ya. Jadi tadi kan tanda i'rab kan yang pertama sukun, yang kedua hadf, ini hadf ini membuang. Yang dibuang adalah huruf ilat. Jadi yad'u ini akhirnya diakhiri dengan wawu, yasa akhirnya alif, yarmi akhirnya ya, ya. Ini namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, fi'il mu'tal itu kalau dia bersama dengan amil jazm, lam ini amil jazm ya. Kalau dia bersama dengan amil jazm, maka amil jazm ini maka amil jazm ini aduh malah hilang semua. Maka amil jazm ini akan menghilangkan huruf ya. Ya, akan menghilangkan huruf ya. Jadi asalnya kan ada wawu, ada alif, ada ya. Tapi setelah bersama dengan lam, setelah ada lam di sini, yad'u wawunya hilang. Wah, ini tulisannya salah. Yarmi yangnya hilang, yasa juga hilang, tapi tulisannya salah. Jadi yasa itu tidak ada alifnya ya. Jadi yad'u menjadi tanpa wawu, yad'u menjadi tanpa wawu, yasa menjadi tanpa alif, yarmi menjadi tanpa ya. Ini namanya adalah tanda jazm, tanda jazm yang berupa membuang, tanda jazm membuang, membuang. Maksud membuang adalah yang dibuang, tidak kelihatan. Yang dibuang adalah huruf ilat ya. Yang dibuang adalah huruf ilat. Kemudian apa lagi? Fayarmi, lam yarmi. Wafil af'al lati raf'uha bi tsabatin nun. Kemudian tanda jazm membuang yang kedua adalah fi'il yang i'rabnya menggunakan nun. Jadi fi'il yang i'rab rafa ya. I'rab rafa-nya, i'rab rafa-nya dengan nun. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini yang dimaksud adalah af'al khamsah. Af'al khamsah itu adalah yaf'alani. Yaf'alani. Nanti kalau kemasukan jazm jadi lam yaf'ala. Kemudian taf'alani. Kemasukan jazm menjadi lam taf'ala. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, yaf'aluna. Kalau kemasukan jazm jadi lam yaf'alu. Kemudian taf'aluna, kemasukan jazm menjadi lam taf'alu. Yang terakhir taf'alina. Taf'alina kalau bersama jazm menjadi lam taf'ali. Nah, ini kalau kalau sukun ini kalau nunnya dibuang harus diberi alif ya. Kalau nunnya dibuang harus diberi alif. Katanya untuk membedakan antara wawu fi'il dengan wawu huruf atof. Jadi kalau bersama huruf atof kan repot nanti. Ya, af'al khamsah ini namanya af'al khamsah ya. Kita sudah tahu kan. Ini namanya af'al khamsah. Diistilahkan di kitab Jurumiyah di i'rab jazm ini dengan fi'il yang i'rabnya dengan nun. Padahal ini ya af'al khamsah ini. Al-af'al al-khamsah ini namanya af'al khamsah ya. Af'al itu fi'il, khamsah itu lima. Jadi fi'il-fi'il yang jumlahnya lima. Nah, af'al khamsah ini kan di saat rofa ini kan ada nunnya ya. Nun di akhir kalimat ini nun tanda rofa. Ini adalah nun. Ini adalah nun tanda rofa. Nah, nun ini kalau bersama dengan amal jazm, kalau bersama dengan amal jazm, maka nunnya dibuang. Jadi lam yaf'ala ini tidak ada nunnya, taf'ala tidak ada nunnya, tidak ada nunnya, tidak ada nunnya, tidak ada nunnya. Jadi pembuangan nun ini adalah tanda i'rab jazm. Mengapa nunnya dibuang? Ya karena ada lam ini. Lam ini namanya amil jazm. Sesuatu yang menjadikan kalimat setelahnya memiliki i'rab jazm. Jadi nun tanda rofa, ini saya teruskan ya. Nun tanda rofa nun tanda rofa dibuang bila i'rab jazm. Jadi ini maksudnya rafuha bisabatin nun ya. Alati rafuha bisabatin nun. Jadi fi'il yang rafa'nya menggunakan tetapnya nun itu kalau i'rabnya jazm, dia jazmnya adalah dengan membuang nun itu ya. Saya kira sudah sangat jelas ya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan masuk ke fasal al-mu'rabatu qismani. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video setelahnya. Wallahu a'lamu bisawabi.